tak pernah sedikit pun pahami kisah kita. Sudahlah jangan lagi mencoba tuh bersedih. Ada aku di sini mengerti perasaanmu. Siapa bodoh atau bukankah?